السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين، جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dan selainnya dari para ulama, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba ahadun qattu hammun wala hazanun faqala," tidaklah seseorang itu tertimpa oleh gunda gulana atau kesedihan, kemudian dia berkata, "Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamta bihi ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عنه همه وحزنه. Tidaklah dia membaca doa itu kecuali Allah akan hilangkan dari gunda gulana dan kesedihannya. Wa abdala makanahu farahan, dan Allah akan mengganti kegembiraan di tempat kesedihan dan gunda gulananya. Maka kila ya Rasulullah, apala nata'allamuha? Para sahabat berkata, ya Rasulullah, tidakkah sepatutnya kita mempelajari doa ini? Maka beliau berkata, bala, yang bagi liman sami'aha ayata'allamaha. Kata beliau, iya, sudah sepatutnya bagi siapa yang mendengarkan doa ini untuk mempelajarinya. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah tuntunan yang agung, doa yang sangat besar artinya di dalam kehidupan ini. Terdapat di dalamnya dari pokok-pokok dan pondasi agama. Karena itu wajar siapa saja yang membaca dari doa ini tatkala dia diliputi oleh kesedihan dan gunda gulana, maka Allah akan menyirnakan dari kesedihan dan gunda gulananya, diganti dengan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di sini ada beberapa hal yang patut kita renungi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Apalagi beliau ketika ditanya, "Afala nata'allamuha?" Tidakkah sepatutnya kita mempelajari doa ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bala, bahkan demikianlah seharusnya. Yang bagi liman sami'aha, sudah sepatutnya bagi siapa yang mendengarkannya, ayyata'allamaha, supaya mempelajari dari doa yang agung ini. Iya, mempelajari dari doa ini, memahami dari kandungannya, itu adalah bagian dari kebahagiaan seorang hamba, obat untuk gunda gulana kesedihan dan apa yang melanda hatinya dari perkara-perkara yang membuatnya tidak tenang di dalam kehidupannya. Karena mempelajari dari ilmu agama itu adalah pokok dari kebaikan seorang hamba, di dalamnya segala kebaikan yang diperlukan oleh seorang hamba. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia faqih di dalam agama. Siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan di sini bersifat umum, kebaikan apa saja. Siapa yang menghendaki dari kebaikan itu, maka caranya dia tafaqquh di dalam agama, mempelajari dari agama tersebut. Dari ilmu agama ini terdapat di dalamnya keyakinan, ketenangan hidup, petunjuk, ruh, cahaya, dan segala hal yang diperlukan untuk seorang hamba di dalam kehidupannya. Karena itu ini adalah pokok dan dasar seorang hamba di dalam mengambil faedah dari hadis yang agung ini, menjadi orang-orang yang dihilangkan dari kesedihan dan gunda gulananya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang agung ini. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik. Ya Allah, sesungguhnya saya adalah hambamu dan anak dari hambamu serta anak dari hamba perempuanmu. Ini pernyataan yang diajarkan di dalam doa. Seorang itu ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia meminta dengan kandungan, meminta dengan asmaul husna, meminta dengan nama-nama yang maha agung, dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk-bentuk penghambaan yang besar agar supaya dikabulkan untuknya. Karena itu di dalam Al-Qur'an dikatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, milik Allah lah seluruh nama-nama yang maha husna, yang maha baik, maka berdoalah kalian dengannya. Maka didahului dengan Allahumma, ya Allah. Setelah itu dia mengakui akan keberadaan dirinya. Dia menyatakan akan kadar dirinya dan bagaimana perlunya dia, fakirnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya saya adalah hambamu. Saya adalah budakmu. Hamba, anak dari hamba laki-lakimu yaitu Adam, dan anak dari hamba perempuanmu yaitu istrinya Hawa. Kita semua berasal dari Adam dan Hawa. Berasal dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Semua kita ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, fakir dan perlu kepadanya. Maka ini dasar yang pertama, obat untuk menghilangkan gunda gulana adalah seorang hamba selalu memahami akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki dari penghambaan dan ubudiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pokok yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah, hal yang dengannya dia akan dibahagiakan dan diberikan kegembiraan. Dan itulah keimanan. Apabila keimanan ini disertai dengan amalan salih, maka pasti akan berbuah dengan kehidupan yang baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jamin di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah seorang yang beriman, maka sungguh kami akan memberikan untuknya kehidupan yang baik. Sungguh kami akan memberikan untuknya kehidupan yang baik. Maka seorang yang menghendaki dirinya berada di atas kebaikan, selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kegembiraan dan kebahagiaan, dihilangkan darinya gunda gulana dan kesedihan, hendaknya dia perbaiki penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah lurus penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu akan ringan baginya dan segala perkara akan dimudahkan untuknya, dan tidak ada yang lebih agung daripada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Karena itulah para nabi dan para rasul disebut di berbagai tempat disifatkan dengan sifat yang agung sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Daud disebut wadhkur abadana Daud, wadhkur abadana Ayyub, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, dan disebutkan tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di berbagai tempat, wa annahu lamma qama abdullahi subhanalladzi asra bi abdihi alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba, dengan penyebutan sebagai hamba Allah subhanahu wa taala. Sebab ini adalah predikat yang paling agung. Siapa yang berada di atas jenjang ubudiyah, bagus tauhidnya kepada Allah subhanahu wa taala, maka itu adalah sumber kebahagiaannya dan pokok dari kehidupannya dan dari hal yang mengusir segala gunda gulana dan kesedihan. Karena itulah dimulai dengan hal ini, hamba itu bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut dirinya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, anak dari hamba laki-laki dan hamba perempuannya, sebagaimana seluruh dari makhluk ini adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, telah berlaku kepadaku hukummu. Adlun fiyya qada'uk, sangat adil ketentuanmu padaku. Ini pernyataan kelanjutan dari doa, di dalamnya terdapat sejumlah makna yang agung dari sebab-sebab yang mengusir gunda gulana dan menghilangkan dari kesedihan. Pokok yang paling dasar dari tiga kalimat ini adalah keimanan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab siapa yang beriman terhadap ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan diringankan segala urusannya, akan diberikan untuknya berbagai kebaikan, dihilangkan darinya segala kesedihan dan gunda gulana. Likai la ta'asau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kalian itu tidak berputus asa, tidak bersedih dari apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian tidak terlalu bergembira terhadap nikmat yang diberikan kepada kalian. Sebab segala sesuatu itu adalah takdir dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang memahami bahwa segala yang berjalan di atas muka bumi ini adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala, di atas tangan, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ringan untuknya perkara itu. Apa yang ada di sisinya itu adalah karunia dari Allah, nikmat yang Allah berikan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya, akan dititipkan nikmat itu kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala apabila menghendaki, akan dicabut dan diambil nikmat itu, dikembalikan kepadanya. Maka dengan keimanan kepada takdir, akan indah kehidupannya itu, dan dia akan menerima segala hal yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuknya. Karena itu bercabang dari keimanan terhadap takdir ini berbagai sebab kebahagiaan yang lain dan sebab-sebab yang mengusir gunda gulana. Karena itu dari sebab yang mengusir gunda gulana adalah kesabaran. Seorang bersabar terhadap segala ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dia bersabar di dalam menjalankan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Karena itulah orang-orang yang bersabar ini terhadap musibah-musibah yang menimpa, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'minu, ma yusibul muslimu min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin hatta syaukatu tushakuha illa kaffarallahu biha khatayahu. Tidaklah seorang hamba itu ditimpa oleh keletihan, kesedihan, gunda gulana, atau bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan dengannya dosa-dosanya. Maka segala hal yang menimpanya, apabila dia bersabar, maka itu adalah sebab yang mengusir dari gunda gulananya, dari sebab yang menyirnakan dari kesedihan yang menimpa seorang hamba. Demikian pula kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keimanannya kepada takdir akan membawa dia menjadi hamba yang bersyukur. Terhadap segala ketentuan Allah dia mensyukurinya, sebab apa yang Allah pilihkan itulah yang terbaik untuknya. Mungkin saja kita menyangka sesuatu itu adalah jelek, tapi sebenarnya itu baik di sisi Allah. Dan mungkin kita menganggap sesuatu itu baik, tetapi itu adalah jelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita menerima dari ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah nikmat yang sangat besar, dari sumber kebahagiaan yang tidak diberikan kepada siapapun kecuali untuk seorang muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amri mu'min, in amrahu kullahu lahu khair, in asabatku syarra'u syakar fakana khairan lah, wa in asabatku darra'u sabar fakana khairan lah. Sungguh sangat menajubkan perkara seorang mukmin itu, segala perkaranya adalah kebaikan, kalau dia ditimpa, dan ini tidak terjadi kecuali untuk seorang mukmin. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Ini tidak terjadi kecuali untuk seorang mukmin saja. Kalau dia ditimpa oleh kesenangan, dia bersabar, maka kebaikan untuknya. Apabila dia ditimpa oleh bahaya, kemudian dia bersabar, maka kebaikan pula yang dia dapatkan. Kemudian dari makna hadis yang agung ini, nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu, madin fiya hukmuk, telah berlaku padaku hukummu, adlun fiya qada'uk, sangatlah adil ketentuanmu terhadapku. Terdapat di dalamnya juga dari sebab kebahagiaan, dari sebab yang mengusir gunda gulana dan kesedihan, adalah seorang hamba selalu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروه بطانا. Andai kata kalian itu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti burung diberi rezeki. Dia pergi di waktu pagi dalam keadaan tidak ada isi perutnya, dan dia kembali di waktu sore dalam keadaan sudah kenyang. Maka itulah tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari simbol kebahagiaan di dalam hidup ini, dari hal yang mengusir gunda gulana dan kesedihan. Kemudian dari sebab pokok juga yang merupakan sebab terusirnya gunda gulana dan kesedihan adalah apa yang tersirat di dalam kelanjutan doa. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au allamta bihi ahadan min khalqik au anzaltahu fi kitabik atau ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indak. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu dengan segala nama yang engkau miliki atau nama yang engkau ajarkan kepada siapapun dari hamba-hambamu atau nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu atau nama yang engkau simpan di sisimu, di ilmu ghaib di sisimu. Ini dari Asmaul Husna. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh namanya. Karena siapa yang memohon dengan seluruh nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah memohon dengan sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat besar, sangat pantas dengannya dijawab dari doanya, sangat pantas dengannya diterima dari apa yang dia minta, apa yang dia mohon. Maka dia memohon dengan Asmaul Husna, dan terdapat di dalamnya peringatan kepada kita semua untuk mempelajari dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan merenungi dari kandungan-kandungannya. Jangan menyangka bahwa mempelajari Asmaul Husna itu semuanya adalah perkara yang merupakan anjuran saya. Dari Asmaul Husna ada nama-nama yang wajib kita ketahui maknanya. Ada nama-nama yang mesti kita mengerti akan kandungan dan konsekuensinya. Sebab itu adalah bagian dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bagian dari tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ada yang merupakan dasar keislaman, dan di antaranya ada hal yang menyempurnakan dan menyempurnakan dari agama seorang hamba. Karena itulah seorang hamba hendaknya memperhatikan dari Asmaul Husna. Siapa yang masuk di dalamnya, maka dia telah masuk di dalam pintu kebahagiaan yang tidak ada ujungnya, di dalam suatu istana ketaatan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Di dalamnya terdapat berbagai kebaikan yang tidak bisa diukirkan dengan kata-kata. Dan di dalam pembahasan Asmaul Husna inilah seorang hamba berjenjang-jenjang di dalam meningkatkan, di dalam meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan di dalam meraih kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk mengajarkan doa yang diminta kepada Allah untuk menghilangkan gunda gulana, beliau mengajarkan kepada kita bagaimana bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut dari ketaatan-ketaatan, menyebut dari nama-namanya yang agung. Setelah itu, setelah menjelaskan tentang hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan dari doa yang agung ini yang beliau ajarkan kepada umatnya. antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, saya memohon kepadamu dengan itu semua agar supaya engkau menjadikan Al-Qur'an sebagai persemian hatiku, wa nuru sadri, dan sebagai cahaya hati, sebagai persemian kalbuku, dan wa nuru sadri, dan sebagai cahaya dadaku, wa jala'a hammi, dan sebagai wa jala'a husni, dan sebagai penyirna, dan sebagai penyirna kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan sebagai hal yang menghilangkan dari gundah gulanaku. Beliau sallallahu alaihi wasallam di akhir dari doa ini menyebutkan dari hal yang pokok yang kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'anul Karim, menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai dengan empat hal, dengan empat manfaat di belakangnya kita mendapatkan dengan Al-Qur'an itu. Yang pertama, dijadikan Al-Qur'anul Karim sebagai rabi'a qalbi, sebagai persemian musim semi yang di waktu itu tumbuh-tumbuhan ya terlihat bagaimana tumbuh dengan indahnya, dan di tanaman-tanaman yang tadinya kering, dari tanah-tanah yang tadinya mati hidup kembali, tumbuhan kembali bersemi. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hati itu dijadikan bersemi, selalu berkembang hidup dan selalu tumbuh di dalam kebaikan. Wa nuru sadri, dan dijadikan Al-Qur'an itu sebagai cahaya yang memenuhi hati, sebagai cahaya yang memenuhi dari hati. Apabila hati itu telah bercahaya, maka segala dari kegelapan kesedihan, dari segala kegelapan dosa dan maksiat, dari hal-hal yang merupakan penyakit-penyakit yang membahayakan hati, diharapkan akan hilang dengan cahaya Al-Qur'an tersebut. Kemudian wajala ahuzni, dan sebagai penyirna dari kesedihanku, wadahaba hammi, dan sebagai hal yang menghilangkan dari gundah gulanaku. Maka ini penegasan untuk kita semua bahwa mempelajari Al-Qur'anul Karim dan mendalaminya itu adalah dari sebab pokok yang menyebabkan seorang hamba dihilangkan segala gundah gulana dan kesedihannya, dijaga di atas kebaikan, dan selalu dipelihara Allah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebahagiaan dan ketaatan. Aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، قوم مسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله. Sangat banyak karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk doa-doa yang agung seperti ini, dan betapa banyak doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam makna ini, dalam hal yang menghilangkan kesedihan dan gundah gulana. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa beliau sangat banyak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari 8 perkara. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari gundah gulana dan kesedihan, dari kelemahan dan rasa malas, dari kebakhilan dan sifat penakut, dan dari himpitan hutan serta sifat laki-laki jelek yang mendominasi. Ini 8 hal diajarkan oleh Nabi, selalu beliau berdoa dengannya. Salah satunya, dua hal darinya berlindung dari gundah gulana dan kesedihan. Sebab ini adalah perkara yang selalu dihadapi dalam kehidupan. Dan di dalam gundah gulana dan kesedihan, bagi siapa yang punya fikih terhadap hadis yang telah kita bahas tadi, di dalamnya terdapat berbagai lahan ketaatan dan pintu ibadah. Diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang dibaca pada saat tertimpa, dihimpit oleh persoalan-persoalan berat di dalam kehidupan dunia, agar supaya seorang membaca la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbil ardi wa rabbil arshil karim. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud dari Asma bintu Umais radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala u'allimuki kalimatin taquluhunna fil karb, inginkah engkau saya ajarkan kalimat-kalimat yang engkau ucapkan di masa susah dan berat, Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a, Allah Allah Rabbku, saya tidak berbuat kesyirikan dengannya, dengan sesuatu apapun. Dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'awatul makrub, doa orang yang terhimpit oleh berbagai permasalahan, agar supaya dia membaca Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain, Allahumma aslih sya'ni kullahu, Allahumma aslih sya'ni kullahu, la ilaha illa anta, ya Allah rahmatmu itulah yang saya inginkan, itulah yang saya harapkan, janganlah engkau sandarkan diriku kepada, janganlah engkau sandarkan saya kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata, perbaikilah segala urusanku, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan, sehingga Allah subhanahu wa taala menyelamatkannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma da'a biha al-mar'ul muslimu fi syai'in qat illa istajaba lah." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini pada suatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Betapa banyak dari kebaikan yang Allah ajarkan, dari hal-hal yang indah di dalam kehidupan ini, dari pintu-pintu ketaatan, dari doa-doa yang agung. Tetapi jiwa selalu dikuasai dengan kejelekan. Syaitan ingin mencari pendukung dan pengikut sebanyak-banyaknya yang menemani dari api neraka, di dalam api neraka, dan ingin melalaikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim sepatutnya selalu sadar bahwa kehidupan ini adalah makna, ada makna dan artinya, dan kehidupan ini adalah pintu ibadah, dan kehidupan ini terdapat di dalamnya lahan-lahan ketaatan yang hendaknya selalu kita gunakan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari segala gunda gulana dan kesedihan, dan memberikan anugerah kepada kita semua keimanan dan keteguhan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Tsumma i'lamu rahimakumullah, إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد، وارض اللهم على خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، وأن معكم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، ومن شايعهم من الكافرين والمرتدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزيدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.